السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سأقولي بالله سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-9, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-138. Nah, silakan dibaca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajawazna bibani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Dan Bani Israel diseberangkan oleh Allah ke laut, dari laut, dan mereka menyeberang mendatangi kaum yang menyembah patung-patung bagi mereka. Telah berkata Nabi Musa alaihi salamu, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Nabi Musa alaihissalamu berkata, sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. Al-wawu harfu isti'nab, jawazna fi'lun madhin, na sebagai fa'il, bibani jarro majror, isra'ila mudhofun ilaih, al-bahro maf'ul dari jawazna. Al-fa'u harfu atin, atau fi'lun madhin, fa'ilnya Bani Israel ya, mustatir ya. Takdirhu huwa. Atau wawunya fa'ilnya. Oh, wawunya. Oh, iya. Bilal Madin ya. Wawu fa'ilnya. Ala qawmin jarra majrur ya'kufuna fi'lun mudhari'un. Al-wawu fa'ilnya. Ala asnamin jarra majrur lahum jarra majrur. Qalu fi'lun madin. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Ya kunida Musa munada ij'al fi'lun fi'lu amrin lana jarwa majrur ya ilahan ilahan mafulun bih kama jarwa majrur lahum jarwa majrur aliha mafulun bih Masa alihatun marfu aja yang mafulun? Oh, ini sudah ya, sebagaimana mubtada mu'akhar ya, lahumnya itu khabar muqaddam. Nah, Ustaz. Mubtada mu'akhar. Qala fi'lun madhin, fa'ilnya Musa. Mustatir, Ustaz. Ya, buat kembali ke Musa ya. Musa. Inna harfu tawkidin wa nasbin kum ismu inna qawmun ini ya. Tawkid, Ustaz. Kalian kaum. Kaum berarti innakum qaumun, sebenarnya kalian adalah kaum, berarti kan kaum khabarnya. Oh ya, khabar inna astaghfirullah. Tajahaluna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya wa qata'na bi bani Israilal bahra famarru 'ala qaumin yaqimuna wa yuwazibuna ala ibadah ala ibadati asnamin lahum qala banu israila ij'al lana ya musa sanaman na'buduhu wa natakhiduhu ilahan kama liha ula'il qaumi asnamin ya'buduna asnamun kan jadi mubtada mu'akhar. Oh ya. Asnamun ya'budunaha qala Musa lahum innakum ayyuhal qawmu tajhaluna azamatallahi wa la ta'lamuna annal ibadata la tanbaghi illa lillahil wahidu saya. Inaat lillahi wahidil. Oh, inaat lillahi wahidil qahari. Telah kami belah ya lautan bagi kaum untuk kaum Bani Israel, maka mereka melewati atas kaum yang meyakinin dan beribadah ya. Beribadah kepada patung-patung bagi mereka. Berkata Bani Israel kepada Nabi, oh, jadikanlah bagi kami wahai Musa patung-patung, kami akan menyembahnya dan menjadikannya Tuhan. Sebagaimana mereka ini kaum yang menjadikan patung-patung yang menyembahnya. Berkata Nabi Musa alaihissalamu, sesungguhnya kalian wahai kaum yang bodoh, keagungan Allah dan tidak kalian mengetahui bahwasanya beribadah tidak seharusnya kecuali hanya kepada Allah yang maha perkasa. Yang maha esa dan maha perkasa. Yang maha esa dan maha perkasa. Nama yang barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al bahra fa'ataw 'ala qaumin ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Wajawazna bi bani Israil, dan kami biarkan lewat bani Israil al-bahra, laut. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamihum. Lalu mereka melewati suatu kaum yang ya'kufun, duduk bersimpuh, maksudnya beribadah di hadapan berhala-berhala mereka, patung mereka. Qalu, mereka pun bani Israil berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, ija'alana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini lihat, jadi bayangkan. Harusnya biasanya orang itu kalau habis diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yang luar biasa, misalnya ada seseorang yang kecelakaan, ya, nyaris saja dilindas mobil lalu tidak dilindas oleh mobil, biasanya dia akan bertaubat gitu ya, merasa diberikan kesempatan hidup yang kedua, sehingga akhirnya dia makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu normalnya, orang itu seperti itu ketika diselamatkan dari suatu bencana yang bisa menyebabkan kematiannya, dia pasti akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Bani Israil ya. Baru saja mereka ya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dengan cara Allah berikan jalan ya di Laut Merah ya. Sementara Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lama setelah itu mereka melihat ada kaum yang menyembah berhala, mereka minta dibuatkan berhala sehingga mereka bisa menyembah berhala tersebut sebagaimana kaum yang mereka lihat. Ini kan suatu kebodohan yang luar biasa. Makanya Nabi Musa marah. Kata dia, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Ya, kalian tidak memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak juga paham bahwasanya ibadah itu tidaklah sepatutnya diberikan kecuali kepada Allah saja. Ya. Dilihat bagaimana ya penentangan demi penentangan dilakukan oleh Bani Israil. Baru saja diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah berani minta berhala, ini kan luar biasa. Mending kalau cuma maksiat, ini kesyirikan yang paling besar. Menyembah berhala. Nah, ini menunjukkan Bani Israil ini memang kaum yang sangat ingkar ya. Bukannya bersyukur, dia malah kufur nikmat ya. Nah, lanjutkan. Silakan baca Bu Dahilis. Budalisa masuk lagi. Oh, ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang hancur, yang mereka berada di dalamnya, dan sia-sialah apa yang mereka perbuat. Inna harfu taukidin wa nasbin, haulai isim in, isim inna. Isim isyarah sebagai isim inna. Isim isyarah sebagai isim inna. Mutabbarun khobar inna. Ma isim mausul sebagai mubtada. Emang ini dari mubtada atau khobar apa ya? Hum. Enggak ya, ini apa namanya? Enggak nyambung kalau sama hum ya. Ini kan sesungguhnya mereka adalah kaum yang dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Mahum fihi. Apa yang ada pada mereka? Jadi maknanya sebagai? Mahlun bi. Ini namanya naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il dari mutabarun isim maful beramal fi'il majhul ya. Oh gitu Ustaz. Mutabarun apa tadi khobar dari inna ma naibul fa'il dari mutabaru yang beramal sebagai fi'il majhul. Hukumnya apa Ustaz? Mutada. Oh hukumnya mutada. Hum mutada fihi jar wa majrur batilun khobar. Ini sebagai khobar. Itu ya hum fihi mereka ada padanya. Berarti kan hukumnya mutada fihi khabarnya. Allah hafafin batilun maktu Ustaz ya. Maktu ke mutabarun. Ma sama juga maktu ke ma yang sebelumnya. Tapi ini kayaknya bukan maktu deh. Karena ada ma di belakangnya. Oh, kan apa yang mereka kerjakan itu batil kan? Oh, dan batil ya, lah. Ini kan kalau mau diterjemahkan secara runut ya artinya apa yang mereka kerjakan itu batil, berarti batil itu khobar muqaddam. Nanti maknya adalah isim mausul sebagai muqaddam akhar. Oh, isim mausulnya. Allah hafafin batilun khobar muqaddam ma isim mausul sebagai muqtada. Kanu fi'lun madi fi'il madi nakis Allah sebagai isim kana. Ya'maluna fi'lun mudhari Allah sebagai fa'il jumlah fi'il dan fa'il adalah khobar dari kana. Nah. Inna ha'ula'il mukimina ala hazil asnami muhlaku Ustaz ya. Muhlaku muhlakun mahum fihi. Muhlakun mahum fihi minasyirki wa mudam marun wa batilun makanu ya maluna min ibadatihim latilka bukan latilka litilka litilka asnami allati la tadfa anhum azaballahi tadfa'u ya Ustaz la tadfa'u anhum azaballahi iza nazala bihim sesungguhnya orang-orang yang meyakini berhala itu akan dibinasakan. Mukim itu maksudnya sebenarnya orang-orang yang menyembah itu aja. Sebenarnya orang-orang yang menyembah berhala ini akan dibinasakan. Ya, kesini dulu Ustaz ya. Sebenarnya orang menyembah ini dalamnya mereka akan dibinasakan kena kesirikan. Mereka akan dihancurkan. Dan sia-sialah apa yang telah mereka perbuat dari ibadah-ibadah mereka. Untuk itu, untuk berhala terhadap berhala tersebut. Terhadap berhala-berhala tersebut. yang tidak dapat, yang mereka tidak dapat menghindar dari azab Allah. Di mana berhala-berhala itu tidak dapat menghindarkan mereka dari azab Allah ketika azab itu turun kepada mereka. Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka, kaum yang menyembah berhala tersebut, adalah kaum yang akan dibinasakan apa yang mereka ada padanya, yaitu ada pada kesyirikan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan ya, batallah, batillah, gugurlah, sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Nabi Musa di sini memperingatkan kaumnya bahwasanya syirikan itu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ibadah yang mereka lakukan sia-sia, tidak akan memberikan manfaat untuk mereka, tidak pula menolak mudarat dari diri mereka. Ya. Jadi dakwah para nabi semuanya sama ya. Mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Nah, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Mas. 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa fadhlakum 'alal 'alamin. Musa berkata, apakah selain Allah aku mencarikan kalian Tuhan, padahal dia telah memberikan keutamaan bagi kalian atas seluruh alam. Qala fi'il madhi, fa'ilnya dengan mustatir, huwa aghoiro, aghoiro sebagai maf'ul bi. Allah aghoiro itu hamzanya. Amin. Hamzanya, paham. Nah, hamzah harf istifham aghoiro maf'ul bi Allahi lahu jalala sebagai mudhof ilai abghi fi'il madhi abghi itu kan mudhore abghi fi'il mudhore domirnya fa'ilnya ana maf'ul bi ilahan adalah sebagai maf'ul bi alwawu hafu atfin dua ilahan itu tamyiz saja kali. Oh, ilahan sebagai ya. Ilahan tamyiz alwawu hafu atfin dua mubtada fadlulakum. Wawunya ini wawu hal Pak, bukan wawu atau. Oh iya. Wawu ya. Kan pada alwawu sebagai wawu hal dua mubtada fadola itu fi'il madhi ku maf'ul bi jumlah fadolakum sebagai khobar alal alamin jar majrur takdirnya qala musa li qaumihi aghoirallahi atlubu lakum ma'budan ta'budu nabihi ta'budu min dunihi wallahu huwal ladzi khalaqakum wa fadhalakum 'alal 'alamina 'alal 'alami jangan disukuni janin nunin 'ala 'alami zamanikum 'ala 'alami zamanikum bi kasiratil kasratil bikasratil anbiya'i kum wa ihlaka aduwakum wa ihlaki aduwikum maksudnya wa ma khassakum bihi minal ayati. Nah, Musa berkata kepada kaumnya, apakah selain Allah dan kepada Allah, engkau aku mencari untuk kalian sebagai sesembahan yang kalian menyembahnya selain dia. Padahal Allah adalah yang menciptakan kalian dan memberikan keutamaan kalian atas seluruh alam pada zaman kalian dengan banyaknya nabi yang ada pada kalian. Dan dia yang menghancurkan musuh kalian. Dan kenapa kalian tidak mengkhususkan khusyukum dengan ayat-ayat ini, dari ayat-ayat ini? Wa khusyukum itu Ustaz ya. Ustaz, enggak ada suaranya, Ustaz. Iya, kenapa ya, Ustaz, enggak ada suaranya? Oh, ini enggak ada suaranya dari tadi? Oh, aneh amat ya, qadarullah. Tadi Anda udah ngomong panjang banget itu. Siap, siap, siap. Afwan ya, tadi... Yang tadi Anda udah baca ayatnya belum? Yang dibaca Pak Edi? Belum Ustaz, terakhir Ustaz. Mati tadi. Yang terakhir Pak Edi belum dikoreksi sama Ustaz. Pak Edi nanya terakhir. Pak Edi nanya terakhir tadi Ustaz. Enggak. Tadi Anda udah ngomong panjang lebar. Kok enggak ada yang ini ya? Pada diam. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Nabi Musa berkata, apakah kepada selain Allah aku mencarikan untuk kalian Tuhan yang disembah, sementara dia Allah telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Jadi Nabi Musa menjawab permintaan dari kaumnya agar dijadikan sembahan selain Allah, tentu Nabi Musa menolak. Ya bagaimana tidak? Ya, tidak mungkin seorang nabi itu membiarkan kaumnya menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwasanya Allah telah melebihkan kalian dari umat ya yang lain pada zaman tersebut, ya. Bagaimana tidak ya? Bani Israel ini kan banyak para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Begitupun kitab seperti Taurat dan Injil itu diturunkan di tengah-tengah mereka. Kemudian banyak mujizat-mujizat yang mereka saksikan. Namun bersama dengan hal tersebut, mereka tetap dalam kekufurannya. Ya. Sebagian besar mereka malah yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baca buku niat. 141 ya Ustaz ya? Syaitanir rajim. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan Musa berkata, apakah aku mencari sembahan atau Tuhan untuk kalian kepada selain Allah, padahal dan ketika kami selamatkan Afwan, dan ketika kami selamatkan kalian dari pengikut-pengikut Firaun dan mereka menimpakan kalian hukuman yang menyakitkan dengan membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak wanita kalian, dan itu bagi kalian adalah suatu cobaan yang berat dari Rabb kalian. Al-Wawu harfun idzorob zaman anjaina fi'il madi dengan na sebagai fa'il kum maf'ulun bi in ali jarwa mirur fir'auna mudafun ilaih yasumuna fi'il mudori dengan al-Wawu sebagai fa'il kum maf'ulun bi su'a maf'ulun bi sani azabi mudafun ilaih. Betul ya Ustaz? Su'a maf'ulun bi sani ya? Adabi ya. Mudofun ilai yuqattiluna fi'il mudari alwaw sebagai fa'il abna'a maf'ulun bihkum mudofun ilai alwaw harfu atfin yastahyuna fi'il mudari alwaw sebagai fa'il nisa'a maf'ulun bihkum mudofun ilai alwaw harfu atfin fi dhalikum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam bala'un mubtada mu'akhor mir rabbi jarwa majrur kum maf'ulum mudofun ilai aldimun na'at. Na'at kemana? Na'at ke sebentar bihkum. Apa ya? Na'at ke mirrabbi ya. Bala'un ya. Bala'un. Iya. Ya, oke. Okay. Mutada mu'akhir. Ya, oh iya benar-benar mutada mu'akhir. Ya, na'at dari itu ya bala'un ya. Naam. Cobaan yang berat bagi kalian. Tafsirnya waz 141 wadhkuru ya bani israila ni'amana 'alaikum id anqadnakum min asri fir'aun. Ni'amana kali ya. Ni'amana benar apa nih? Maful bi ya. Nah kan? Ni'amana 'alaikum id anqadnakum min asri fir'auna wa alihi. Wama kuntum fihi minal hawani wadzillati min tazbihi wadzillati min tazbihi abna'akum wastabiqa'a nisa'akum wastibqa'i apa majrur ya? Hah? Wastibqa'i itu bukan fi'il madhi Ustaz. Tasbihi. Yastabqi istibqa'an tu masdar. Masdar ya. Jadi wastibqa'i. Masuk ke sini Bu. Iya, yang tasbihi ya. Masuk ke tasbihi. Wastibqa'i nisa'akum. Nisa'ikum. Mudah penilaian. Yeah. Nisa'ikum lil khodimati wal imtihani. Lil khidmati wal imtihani. Wa fi hamlikum ala aqbahil azabi wa usuihi. Tumma inja. Wa aswa'ihi. Aswa' itu paling buruk ya. Dari kata su' jadi aswa' sintafilnya. Paling ya. Wa aswa'ihi thumma inja'akum ikhtibara ya. Ikum. Maksudnya yang tadi lagi. Kahamli. Nah. Thumma inja'akum ikhtibari berarti ya. Ikhtibarun mubtada nih. Oh iya, di awal ya. Thumma inja ikum ikhtibarun minallahi lakum wa ni'matin azimatin. Wa ni'matun azimat. Oh iya, ini mubtada mu'akhir juga ya. Ujian begini. Dan ingatlah wahai Bani Israel, kami beri nikmat kepada kalian saat kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun ya, dari Asri itu apa ya, lupa. Asri apa Ustaz? Min Asri Fir'aun. Ya, Asri tawanan dari tawanan Fir'aun. Ya. Dari tawanan Fir'aun ya. Pak Ali. Dan keluarganya. Dan keluarganya. Dan kalian menjadi rendah ya, menjadi hina dan rendah padanya. Iya. Dari karena pembunuhan anak laki-laki kalian dan menyisakan anak wanita kalian untuk dijadikan budak dan ujian ya, dan mengujinya. Dan menguji kalian maksudnya Ustaz ya. Dan menguji kalian. Boleh. Dan dengan menyerang kalian atas azab yang paling buruk dan paling jahat gitu, paling jahat. Yeah. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari menyelamatkannya kalian dari ujian. Dan keselamatan kalian atas ujian ini dari Allah untuk kalian atas nikmatnya yang besar. Ikhtibar itu muktada Ustaz ya. Ujian. Ya, muktada. Jadi adalah ujian dari Allah untuk kalian dan nikmat yang agung. Oh iya. Ujian untuk kalian dari Allah atas nikmatnya yang agung dan nikmatnya yang agung. Yang besar. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, yang mana mereka mengazab kalian dengan azab yang sangat buruk, kemudian membunuh anak-anak kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang agung dari Rabb kalian. Jadi Nabi Musa kembali mengingatkan kepada kaumnya, baru saja kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tawanannya Fir'aun. Ya. Fir'aun dan kaumnya menjadikan kalian budak. Mereka mengazab kalian dengan berbagai macam azab. Ya, mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Membiarkan hidup ya anak perempuan. Hilang lagi Ustaz suaranya. Suaranya hilang, Ustaz. Suara-suara. Ya. Siapa ini? Bu Azmi baca bahasa. Suaranya hilang Ustaz dari tadi. Suaranya tadi Ustaz. Hilang lagi. Hilang lagi. Sekarang hilang. Sekarang kedengaran. Yang hilang dari mana tadi? Penjelasan baca Ustaz. Tafsir tadi pas baca tafsir. Kedengaran. Ini kenapa ya? Kepencetanmu tuh bagaimana ini? Tep. Berarti ana ulang lagi bacanya ya? Ya, Ustaz. Tep, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarganya Fir'aun, yang mana mereka mengazab kalian dengan adab yang sangat buruk. Mereka membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan pada demikian itu terdapat cobaan yang besar bagi dari Rabb kalian. Jadi Nabi Musa kembali mengingatkan kepada kaumnya, baru saja kalian diselamatkan ya dari tawanan Fir'aun, di mana Fir'aun dan kaumnya menjadikan kalian budak. Kemudian baru saja kalian diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kalian baru diselamatkan dari kebinasaan, bukannya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malah minta dijadikan sesembahan berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan bentuk kufur nikmat ya. Allah menyelamatkan kalian dari berbagai macam keburukan, bukannya membuat kalian makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian malah ya ingkar ya, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, nah kita lanjutkan. Silakan dibaca. Bu Azmi baca, Bu Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan kami telah menjadikan kepada Musa 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dan janganlah mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu Harfu Anfin wa adna fil madi na sebagai fa'il Musa maf'ulun bi talasina tamyiz yang tamyiz itu ntar laylahnya talasina maf'ul bisani laylatan tamyiz wa harfu atfin atmamna fil madi. Nah, sebagai fa'ilnya ha maf'ulun bi asyrin jarwa majrun fatama fa alfa harful afin tamma fil madi miqatu fa'ilnya rabbi mudafun ilaihi arba'ina maf'ulun bi tsani lailatan tamyiz. Al-wawu harfu afin qala fil madi Musa sebagai fa'ilnya. Lailatan itu tamyiz. Lailatan tamyiz. Arba'ina maf'ul bih lailatan tamyiz. Lailatan tamyiz. Terus. Al-wawu harfu afin qala fil madi Musa fa'il li akhihi jar wa majrur al-ha sebagai mudhafun ilaih Harun. Haruna badal. Ukhlufni fi'il amr ni maf'ulun bi fi qaumi jar wa majrur. Dulu ni nunnya nun qoyah ya mutakallim baru maf'ul bi. Nun qoyah ya mutakallim sebagai maf'ulun bi. Di huruf jar qau qaumi jar wa majrur al ya'u sebagai mudhafun ilaih al wa'u harfu asfin aslih fil amr wa'u harfu asfin la nahyah tattabi' fil mudhari majzum bila nahyah sabila maf'ulun bi al-mufsidina mudhofun ilaih. Naam. 132. Mana wa'ada Allahu subhanahu wa ta'ala Musa li munajati rabbih 30 lailatan thumma zadahu fil ajali ba'da dhalika ashra lailatan layalin layalin fatamma ma waqatahu Allahu li Musa li taklimihi 40 lailatan wa qala Musa li akhihi Haruna hina arada al madiya li munajati rabbih kun khalifati fi qaumi hatta arji'u wa ahmil arji'a kan hatur hatta arji'a wa ahmilhum ala ta'atihim wa ahmilhum ala ta'atillahi wa ibadatihi wa la tasluk tariqal ladzina yufsiduna fil ardi. Dan Allah menjanjikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa untuk bermunajat kepada Rabb-nya. Untuk bermunajat kepada Rabb-nya selama 3 malam. Kemudian 30 malam. Kemudian ditambah lagi sampai 10 malam. Dan sempurna waqtahu. Apa maksudnya? Ya, sempurna waktu yang Allah tetapkan kepada Musa. Sempurna waktu yang Allah tetapkan kepada Musa untuk berbicara kepadanya. Untuk berbicara kepada Allah 40 malam. Kemudian Musa berkata kepada Harun, saudaranya, ketika dia ingin pergi untuk bermunajat kepada Rabb-nya. Ketika dia ingin pergi untuk bermunajat kepada Rabb-nya, jadilah penggantiku kepada kaumku sampai aku kembali. Dan bawalah mereka kepada taatullah, kepada ketaatan kepada Allah dan ibadahnya. Dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashri fatamma miqatu rabbih 40 laila wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami menjanjikan kepada Musa 30 malam. Dan kami sempurnakan ia menjadi 10. Maka sempurnalah waktu dari Rabb-nya 40 malam. Dan berkata Musa ketika hendak pergi ya kepada saudaranya Harun, "Ukhlufni fi qaumi, gantikanlah posisiku pada kaumku. Mu'asli dan membuatlah kebaikan, wa la tattabi' sabilal mufsidin." Dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi setelah kejadian ini, setelah diselamatkannya Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, maka Allah meminta Nabi Musa untuk bertahannus ya. Seperti Nabi Muhammad SAW ya, ketika menjelang mendapatkan wahyu, itu kan Nabi Muhammad ya bertahannus, menjauhkan diri dari manusia, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu. Begitupun Nabi Musa diperintahkan untuk bermunajat selama 40 malam. Yang mana pada ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwasanya setelah 40 malam, Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sebelum Nabi Musa pergi, beliau berpesan kepada saudaranya itu Harun untuk menggantikan posisinya di kaumnya. Nah, kita lanjutkan dulu pesannya. Baca Bu Yasra. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan ketika Musa datang pada waktu yang kami tentukan dan berfirman kepadanya Tuhannya, dia berkata, wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu ya aku agar aku melihat engkau. Dia berfirman, tidak akan kamu melihatku, akan tapi lihatlah kepada gunung. Maka jika ia tetap pada tempatnya, maka akan kamu melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan pada gunung, maka dia menjadikannya hancur luluh dan tersungkur Musa pingsan. Maka ketika dia sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku pertama-tama yang beriman. Al-Waw harfu aksin, lama dorof zaman, ja'a fi'il madi, Musa fa'il, limi koti, jarwa majrur, nanya sebagai mudofun ilaih. Al-Waw harfu aksin, kalama fi'il madi, halnya al-ha'u maf'ulun bih. Rabbu fa'il al-ha'u mudofun ilaih. Qala fil madi fa'ilnya domir mustatir huwa. Rabbi munada fil amar. Fa'ilnya domir mustatir anta nunnya nun lilwikoya waliyau maf'ulun bih. Andur fil mudore majizum bisukun fa'ilnya domir mustatir ana ilaika jarwa majrur qala fil madi fa'ilnya domir mustatir huwa lan harfu nafin wa nasbin taroni taro fil mudore mansubun bilan fa'ilnya domir mustatir anta nunnya lilwiqayah waliyau maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin lakin harfu istidrak undur fil amr fa'ilnya domir mustatir anta ilal jabali jarwa majrur. Al-fa'u harfu atfin in harfu syartin as istakorro fil madi fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu ala jibal jabal makana dorof makan alha'u mudofun ilai alfa'u harfu jawab saufa harfu istiqbal taro fil mudore fa'ilnya domir mustatir anta alfa'u harfu adfin lama dorof zaman tajalla fil madi mabni ya Ustaz ya. Al-Fatih. Robbu fa'il. Al-ha'u mudhafun ilaih. Lil jabali jarwa majrur. Ja'ala fil madi fa'ilnya huwa. Dakka isim. Isim mansub aja Ustaz. Sebagai maf'ulun bi tsani. Maf'ul bi ya. Iya. Al-waw harfu atfin. Kharra fil madi. Fa'ilnya Musa. Sa'iqan hal. Falamma fa'nya harfu atfin. Lamma dorof zaman. Afaqo fil madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Qala fil madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Subhana maf'ulun bih. Akafu mudhafun ilaih. Onanya sebagai fa'ilnya. Apa fa'il madi fa'ilnya Musa? Musa, nah. Yang sadar Musa kan? Ya. Tubatu fi'il madi wa ta'u dhamir mustatir sebagai fa'il. Ilaika jar wa majrur. Al-waw harfu atfin ana mubtada. Awalu khabar al-mu'minina mudhafun ilaih. Walam maja Musa fil waktil muhaddadi. Muhaddadi wa huwa tamamu arba'ina laylata. Wa kallamahu rabbuhu bima kallamahu min wahyihi wa amarihi wa nahyihi. Tomi'a fi ru'yatillahi fatolaban nadhira ilaihi. Fatolaban nadhira ilaihi. Maful bih. Oh, nadhira. Fatolaban nadhira ilaihi. Qala Allahu lahu lantaroni ay lantakadiru ala ru'yati fi dunya. Walakin dur ila kalau ini bacanya walakinin dur ila jabal. Oh, iya, walakinin dur. Walakinin dur ilal jabali fa inis taqarra makanahu idha tajallaitu lahu fasawfa taroni. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka dakkan mustawyan bil ardi. Wasaqoto Musa maghshiyan alaihi. Falamma afaqo min ghashiyatihi qala tanzihan laka ya rabbi amma la yaliku bijalalika inni tubtu ilaika min mas'alati iyyaka ru'yata fi hadhihi alhayati ad-dunya wa ana awwalul mu'minina bika min qaumi. Dan ketika Musa alaihi salam telah datang pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada malam ke-40, dia berbicara kepadanya dengan dengan apa-apa yang dibicarakan kepada Musa alaihi salam berupa wahyu, perintah dan larangannya. Dia sang antusias ya untuk melihat Allah. Maka dia pun meminta kepadanya untuk melihatnya. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku. Engkau tidak sanggup melihatku di dunia. Akan tapi lihatlah gunung itu apabila ia tetap berada pada tempatnya, aku menampakkan diri kepadanya. Maka kamu akan melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung tersebut, dia menjadikannya hancur dengan permukaan tanah dan Musa alaihissalam langsung pingsan. Lalu tatkala Musa bangun dari pingsannya, dia berkata, Maha suci engkau ya, wahai Tuhanku, dari segala yang tidak pantas atas keagunganmu. Sungguhnya aku bertobat padamu dan permintaanku kepadamu untuk bisa melihat kehidupan dunia ya, Ustaz. Dan aku adalah orang-orang pertama beriman kepadamu dari kaumku. 6 ya. Jadi Nabi Musa itu berharap pengen jadi orang pertama yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia gitu ya. Karena kalau di akhirat nanti semua nabi mana akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pengen jadi yang pertama. 6. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa ya datang untuk waktu yang telah ditentukan setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam, wa kallamahu rabbuhu, maka Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qala, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilai." Wahai Rabb-ku, perlihatkanlah kepadaku ya agar aku bisa melihatmu. Kemudian Allah menjawab, "Lan tarani." Kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin akan tetapi lihatlah kepada gunung tersebut. Maka jika gunung tersebut tetap pada tempatnya, maka kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuh, maka ketika Rabb-nya menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, jadilah gunung tersebut hancur lebur. Ya, rata. Ya, menjadi rata sama tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa pun jatuh, tersungkur, pingsan. Falamma afaqa, maka ketika ia sadar dari pingsannya, qala Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, aku adalah orang pertama yang beriman. Jadi setelah Allah meminta Nabi Musa untuk bertahanus, ya, menjauhkan diri dari manusia selama 40 hari bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ke-40 setelah selesai, ya, Allah mengajak bicara Musa untuk menjelaskan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ya. Namun saat itu Nabi Musa sangat ingin agar bisa melihat Allah secara langsung. Ya, Nabi Musa ingin menjadi orang pertama di dunia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginannya tidak dikabulkan, ya, karena kata Allah, "Engkau bisa melihatku kalau gunung itu bertahan ketika aku menampakkan diriku." Yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, ya, yang terjadi gunungnya hancur lebur, ya. Jadi enggak bisa Nabi Musa alaihi wasallam melihat Allah di dunia. Makanya, ya, banyak para ulama yang berpendapat bahwasanya satu-satunya manusia yang dapat melihat Allah di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ulama yang menguatkan pendapat bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mampu melihat Allah secara langsung, dan ini merupakan sebuah nikmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Musa minta agar bisa melihat Allah, ya, tidak sanggup, ya. Yang ada dia malah pingsan. Tapi mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lagi ada pertanyaan yang masuk. Ini isinya malah suaranya nggak ada, suaranya nggak ada, ya. Tahu ini kode Allah tadi kenapa, ya? Allah alam. Dari host to everyone. Ini hostnya siapa, ya? Siapa yang nanya nih? Kan tulisannya host, ya? Jadi waktu di kejar Fir'aun itu Musa belum menerima wahyu. Ya, jadi sebelumnya ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya, itu bentuknya baru ilham aja, belum wahyu. Jadi Allah ilhamkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, lalu ilhamkan Nabi Musa ya untuk jadi itu hanya berupa ilham-ilham saja, belum berupa wahyu ya, ibaratnya itu belum diutus sebagai seorang rasul, belum ada perintah, belum ada larangan, karena memang ketika itu fokus Nabi Musa adalah bagaimana menyelamat Bani Israel dari tawanan Fir'aun dan kaumnya. Ya, nah. Pak Buhari bertanya ayat 143, Nabi Musa melihat Allah kah? Dan kemudian Musa terus sampai. Belum ya. Jadi kan tadi ayatnya jelas bahwa kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa bisa melihat Allah kalau gunungnya itu bisa bertahan ketika Allah menampakkan dirinya. Yang terjadi ketika Allah menampakkan dirinya, ya, yang terjadi apa? Gunungnya hancur. Jadi belum, enggak bisa. Syaratnya tidak terpenuhi. Jadi logikanya seperti ini. Kalau gunung yang besar saja bisa hancur, ya, melihat penampakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa ini kan pingsannya berbarengan dengan hancurnya gunung tersebut. Jadi kesimpulannya Nabi Musa belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ulama yang menguatkan pendapat bahwasanya satu-satunya makhluk manusia yang diberikan kenikmatan melihat Allah di dunia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di akhirat, semuanya, semua orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, justru kenikmatan yang paling besar di surga itu bukan terpenuhinya keinginan-keinginan kita, bukan. Tapi ketika seorang yang beriman mampu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa hijab sama sekali. Itu merupakan a'zamu ni'amil jannah, yang nikmat surga yang paling agung ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.